Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifatu likulli muslimin wa muslimah. Yakni risalah kumpulan dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan At-Tauhid Salasatu Anwa'in. Tauhid ada tiga macam. Al-awwalu Tauhidur Rububiyyah. Yang pertama adalah Tauhidur Rububiyyah. Bahwa alladhi aqarra bihil kuffaru ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid Ar-Rububiyyah dialah yang telah ditetapkan oleh orang-orang kufar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walam yudkhilhum fil Islam, dan tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam sebatas keyakinan terhadap tauhidur rububiyah. Dan akhirnya qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerangi mereka, wastahalla dima'ahum, dan Rasulullah menghalalkan darah, wa amwalahum, dan harta mereka. Wa huwa tauhidullah bi fi'lihi ta'ala. Dan tauhidur rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Baik, ini kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, at-tauhid dikatakan oleh Syekh salah satu anwa, ada tiga macam. Yang mana beliau mengatakan tauhidul at-tauhid itu tiga macam. Dari mana beliau mengatakan hal yang demikian ini? Ini adalah tatabbu' wal istiqra, hasil dari penelitian dan penelaahan terhadap nususul kitab wa sunnah. Dan Syekh rahimahullah bukanlah orang yang pertama mengucapkan hal ini. Akan tetapi beliau mengucapkan demikian ada yang mendahulinya dari kalangan salaf. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit rahimahullah, dan Al-Imam Ibn Battah yang lahir tahun 304 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Ibanah, Al-Imam At-Tahawi lahir pada tahun 229 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Imam Ibn Mandah lahir tahun 149 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Iman, dan demikian juga Al-Imam Ibn Hibban, Ibn Abi Yazid Al-Qayrawani, dan Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, wal Imam Al-Baghawi di dalam syarh sunnahnya, dan banyak dari ahli ilmi yang menyebutkan pembagian tauhid bahwa tauhid itu ada tiga. Tauhidul uluhiyah wal rububiyah, al-uluhiyah wal asma wa sifat. Bukanlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab orang pertama yang mengucapkan hal yang demikian, akan tetapi telah ada pendahulunya dari kalangan salaf. Dari manakah mereka membagi tauhid ini? Yaitu dari tatabbu' wal istiqra, pembacaan dan penelitian terhadap nas-nas yang ada di dalam Al-Kitab wa Sunnah. Yakni mereka meneliti, menelaah nusus Kitab wa Sunnah, kemudian mereka menyimpulkan bahwa tauhid itu ada tiga. Bukan tidak ada dalil. ada dalil. Misal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengkabarkan bahwa dirinya adalah Ar-Raziq Al-Muhyi. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha khaliqu kulli syai' wallahu khaliqu kulli syai'. Allah taala adalah pencipta segala sesuatu. Dan Allah taala mengkabarkan bahwa dirinya yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Lah ini perbuatan-perbuatan ini diistilahkan oleh para ulama dengan tauhidur rububiyah, yakni mentauhidkan Allah taala dalam hal perbuatan-perbuatannya. Perbuatan menghidupkan, mematikan, perbuatan mengatur, memberi rezeki, memberikan manfaat dan madarat. Lah kita yakini bahwa itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang ikut serta dalam perkara-perkara ini. Ini semuanya adalah perbuatan Allah. Lah perbuatan-perbuatan Allah yang Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga perbuatan-perbuatan Allah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, lah ini diistilahkan oleh para ulama tauhidur rububiyah. Ini namanya tatabbu', menelaah nas-nas, dalil-dalil dari kitab wa sunnah kemudian disimpulkan. Ini adalah tauhidur rububiyah. Kemudian di dalam ayat-ayat dan juga dalam hadis-hadis, Allah taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beribadah kepadanya satu-satunya, untuk tunduk dan mengagungkan pada Dia Subhanahu wa taala. Perintahnya sangatlah banyak sekali. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan umirtu, Rasulullah mengatakan, umirtu an nuqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yani dalil-dalil di dalam Al-Kitab wa Sunnah yang di dalamnya terdapat perintah untuk ibadah atau keutamaan ibadah, balasan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini disimpulkan oleh para ulama ini adalah tauhidul uluhiyah, yakni wajibnya bagi kita untuk mentaatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Dinamakan juga tauhidul ibadah, ya, dinamakan tauhidul uluhiyah dan juga dinamakan tauhidul ibadah. Dinamakan tauhidul ibadah apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu, disandarkan kepada hamba. Apabila disandarkan kepada hamba namanya tauhidul ibadah, karena ibadah itu diperbuat oleh hamba. Apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala namanya tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah, dalam hal ketuhanan. Tidak bertuhan kepada selainnya. Tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, itu bedanya. Akan tapi yang dimaksudkan sama. Kemudian kita kembali kepada tatabbu' dan istiqra'nya para ulama dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama bagi dirinya dan menyebutkan sifat-sifat bagi dirinya, ya, yang terkenal dengan asmaul husna dan juga sifat-sifat al-ulya, sifat-sifat yang tinggi, yang agung, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala mengkabarkannya di dalam Al-Kitab wa Sunnah. Maka yang demikian ini diistilahkan oleh para ulama dengan tauhidul asma wa sifat. Berarti tauhid di dalam Al-Qur'an itu ada tiga, yakni tauhidul uluhi, tauhidur rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Dan ada di antara ulama-ulama kita yang menambahkan tauhid yang keempat, yakni tauhidul mutaba'ah. Tauhidul mutaba'ah. Apa itu tauhidul mutaba'ah? Yakni mutaba'ah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hal ibadah. Tidaklah kita beribadah kecuali dengan meneladani, mencontoh apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari hal yang demikian ini. Ya, ada yang membaginya menjadi empat: tauhidul uluhiyah, rubiyah, asma wa sifat, dan tauhidul mutaba'ah. Dan yang demikian ini dibantah oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa tauhidul mutaba'ah tidak perlu disendirikan, ya, menjadi tauhid yang keempat. Tauhidul mutaba'ah, karena tauhidul mutaba'ah itu telah masuk dalam tauhidul ibadah. Masuk dalam tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Karena tidaklah kita beribadah kecuali dengan mutaba'ah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tapi ikhtilaf lafzi, perbedaan lafaz saja yang membagi tauhid menjadi tiga, memasukkan mutaba'ah pada tauhid al-ibadah atau tauhidul uluhiyah, karena tidaklah seseorang mengilahkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mutaba'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengilah menuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara dirinya sendiri, dengan tarikahnya sendiri, tentunya dengan mutaba'ah terhadap Rasulullah. Dan ada yang menyendirikan tauhidul mutaba'ah menjadi tauhid yang keempat. Walhasil khilaf lafzi, akan tetapi maksud dan tujuan yang diinginkan sama. Dan ini adalah pembagian yang keempat ini. Ini juga datangnya dari ulama kita, yaitu ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Satu dengan yang lainnya tidak boleh saling membantah. Masalahnya luas yang demikian, lapang. Boleh mengatakan tiga, boleh mengatakan empat. Yaitu tauhidul mutaba'ah. Dan tapi yang ma'ruf bahwa tauhid itu tiga: rubiyah, uluhiyah, wal asma wa sifat. Adapun pembagian yang keluar dari pemahaman salaf, pembagian terhadap tauhid, yakni apa yang diyakini oleh orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mereka menambah tauhid yang keempat selain dari ar-rubiyah, uluhiyah, wal asma wa sifat. Tauhid yang keempat adalah tauhidul hakimiyah. Tauhidul hakimiyah dalam hal hukum. Apa yang mereka inginkan dengan pembagian tauhid yang keempat ini, yakni takfirul hukam. Ini adalah penyebab seseorang mempunyai paham radikal. Ya, ketika mempunyai pemahaman bahwa tauhid yang keempat adalah tauhidul hakimiyah. Dengan sebab ini mereka mengkafirkan para penguasa. Yakni siapa saja yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala kafir tanpa merinci. Padahal para ulama merinci, tidaklah dihukumi kafir secara mutlak, akan tapi dirinci sebagaimana rinciannya telah kita sebutkan pada pelajaran yang lalu dalam Nawaqidul Islam. Tidaklah yang mengkafirkan secara mutlak penguasa yang berhukum dengan hukum selain Allah sebagai kafir, kecuali dia adalah khawarij. Ya, karena keyakinan mereka bahwa tauhid yang keempat adalah tauhidul hakimiyah. Maknanya, kalau tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak berhukum dengan Al-Qur'an wa Sunnah, bahkan berhukum dengan hukum demokrasi atau hukum yang lainnya, hukum-hukum manusia, maknanya dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana hukumnya? Berarti kafir. Ini fahamnya orang-orang khawarij. Faham yang batil, padahal para ulama merinci. Tidaklah dikafirkan secara mutlak. Bismillah. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah tatabbu' dan istiqra'nya ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah. Naam. Lah, yang demikian ini dibantah oleh orang-orang mutasawwifah, orang-orang sufi membantah bahwa pembagian ini tidak ada dalilnya dari Alkitab wa Sunnah. Had, datangkan dalil dari Al-Quran ataukah Sunnah bahwa Allah Ta'ala mengatakan tauhid ada tiga. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tauhid mengatakan tauhid ada tiga. Ya. Adapun apa yang telah kita sebutkan tadi jelas dalilnya dari Alkitab wa Sunnah dengan tatabbu' dan istiqra'nya para ulama. Mereka inginkan yakni perkataan yang jelas dari Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda tauhid itu ada tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Apa dalilnya dari Alkitab wa Sunnah? Naam. Maka dibantah oleh para ulama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tanya, kita tantang mereka, datangkan dalil bahwa nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu itu sekian. Datangkan dalil bahwa rukun-rukun haji itu demikian dan demikian. Syarat-syarat haji itu demikian-demikian. Kewajiban-kewajiban sholat, rukun-rukun sholat, kemudian syarat-syarat sholat. Nah, para ulama menyebutkan pembagian-pembagiannya. Mana dalilnya? Mereka akan mengatakan, nah itu adalah tatabbu' dan istiqra'nya para ulama. Ya, tidak ada Rasulullah mengatakan pembatal wudu itu ini. Tidak, akan tapi Rasulullah menyebutkan terpisah-pisah. Ya, tergantung kejadiannya dan keadaan. Kemudian para ulama mengambil bahwa ini pembatal wudu. Kemudian ada hadis lain yang menyebut pembatal, yang menyebutkan pembatal. Nah ini dimasukkan pembatal wudu yang kedua, pembatal wudu yang ketiga, ya dari dalil-dalil yang terpisah-pisah. Demikian juga syarat-syarat rukun kewajiban sholat, syarat rukun kewajiban haji. Ya. Tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara urut, tidak. Akan tapi para ulama mengambil dari dalil-dalil yang ada, mereka beristinbat ini adalah kewajiban haji. Ya, berarti kewajiban haji itu ini diambil dari hadis-hadis yang banyak yang berbeda-beda. Demikian juga syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Mereka akan mengatakan ini adalah tatabbu' dan istiqra'nya para ulama. Maka kita katakan demikian juga pembagian tauhid itu menjadi tiga. Ini adalah tatabbu' dan istiqra'nya para ulama. Ya, dan para ulama salaf, nama-nama yang telah kita sebutkan tadi, telah membagi pembagian ini bukanlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah orang pertama yang membagi pembagian tauhid menjadi tiga. Kemudian ya kita masuk pada tauhid yang pertama, yaitu tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah dia diambil dari kalimat tarbiyah. Ar-rubiyah diambil dari kalimat at-tarbiyah, artinya pemeliharaan. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wallazi yurabbi," dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, "Allazi yurabbi ibadahu bi ni'amihi." bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mentarbiyah, yang memelihara hamba-hambanya bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan dialah sesembahanku, tidak ada sesembahan kecuali, tidak ada sesembahan selainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, memelihara hamba-Nya ini. Ada dua tarbiyah, yakni tarbiyatun 'amah dan ada tarbiyatun khassah. Tarbiyatun 'amah, pemeliharaan Allah taala secara umum, yakni ikut serta di dalamnya baik orang yang baik atau orang yang fajir, orang muslim ataupun yang kafir, yang saleh ataupun yang taleh, semuanya masuk pada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum. Contohnya apa? As-sihhah, kesehatan, wal afiyah, ar-rizq, kemudian al-hayah, kehidupan, nafas, dan sebagainya. Dari pemeliharaan-pemeliharaan secara umum. Nah, ini dirasakan oleh yang mukmin dan yang kafir. Yang kafir mendapatkan makan. Mukmin juga mendapatkan rezeki, mendapatkan kebutuhannya. Tidak kemudian yang kafir kemudian Allah Ta'ala biarkan. Tidak diberi kesehatan, tidak diberi makan. Tidak semuanya mendapatkan. Ya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab bagi mereka karena maksiatan yang mereka perbuat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala secara asal memberikan tarbiyah, pemeliharaan kepada semuanya secara umum tanpa memilah-milah. Adapun tarbiyatun khassah, tarbiyah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yakni lil mukminin, bagi orang-orang mukmin saja. Berupa hidayah ilal iman wal islam, hidayah untuk menjalankan iman wal islam, dan al yaqin, dan as-sabat, kekokohan dalam memegang agama. Ini adalah tarbiyatun khasah, yang khusus bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Orang kafir tidak mendapatkan tarbiyatun khasah, tidak mendapatkan hidayah ilal iman wal islam. Yang mana tarbiyatun khasah ini adalah nikmat yang lebih besar daripada harta, daripada dunia. Karena apa? Tarbiyatun khasah mengantarkan seseorang kepada as-sa'adah, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Adapun tarbiyatun 'amah, ya secara umum saja, hanya untuk di dunia, keperluan di dunia. Adapun khasah ini untuk akhirat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah pada kita semuanya berupa tarbiyatun khasah, dan lebih khusus lagi yakni tarbiyah at-taufik wal hidayah ila tamassuk bil kitab wa sunnah. Ini lebih khusus lagi. Tidak semua yang mendapatkan tarbiyatun khasah mendapatkan hidayah untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah, wa huwa alladhi aqarra bihi al-kuffar 'ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yurkhilhum fil Islam. Dan tauhidur rububiyah inilah yang diakui oleh orang-orang kufar pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ya, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal rububiyah mereka bertauhid. Akan tetapi kenapa mereka dikatakan kafir? Karena tidak mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal uluhiyah. dalam hal rububiyah meyakini Allah Ta'ala pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi rizki, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dan mencegah madarat. Mereka yakin akan hal itu. Itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal rububiyah mereka mentaatkan. Akan tapi kekafiran mereka dengan sebab tauhidul uluhiyah. Yakni apa? Dengan menjadikan berhala-berhala, patung-patung sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan mereka tidak meyakini kalau patung berhala tersebut memberi manfaat dan mencegah mudarat. Tidak. Dalam keadaan mereka meyakini bahwa manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah. Rizki, kesehatan, keselamatan, semuanya itu datangnya dari Allah. Hanyalah berhala-berhala itu sebagai wasilah, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka memberikan nazarnya kepada berhala, memberikan sesembelihannya kepada berhala, memberikan korbannya kepada berhala, doanya kepada berhala. Dalam keadaan mereka yakin bahwa manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah. Berhala ini sebagai perantara saja, ya, supaya doanya itu lebih diterima, supaya persembahannya itu lebih diterima, supaya keselamatannya itu lebih dijamin, ya, melalui doa kepada berhala. Tidaklah mereka meyakini berhala itu memberikan manfaat dan mencegah mudarat, karena mereka mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal rububiyah. Kalau mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal rububiyah, berarti manfaat dan mudarat itu diyakini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, menunjukkan bahwa perbuatan mereka ketika bernazar, doa, memberikan sembelihan, ketika memberikan persembahan, ini namanya ibadah. Allah Ta'ala menamakannya dengan ibadah. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak memberikan manfaat dan madarat terhadap bagi mereka. Yakni mereka yakin bahwa berhala-berhala itu tidaklah memberikan manfaat dan madarat. Sama sekali tidak. Akan tapi hanyalah mereka mengatakan haula syufa'una indallah. Mereka hanyalah sebagai perantara syufa', memberikan syafaat untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesyirikan mereka bukan dalam hal rububiyah, akan tapi dalam hal al-uluhiyah. Dalam keadaan mereka juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzan terlebih dahulu. Barakallahu. Naam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah jami'an. Kesyirikan orang-orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi dalam hal uluhiyah, bukan dalam hal ar-rububiyah. Karena mereka masih berpegang dengan syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masih ada peninggalan-peninggalan dari ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam, akan tetapi telah dirusak oleh seseorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuza'i. Dialah orang pertama yang memasukkan berhala ke Jaziratul Arab, sehingga dia merusak syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik. Jadi walhasil, tidak cukup seseorang mentaatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal rububiyah saja, akan tapi mengharuskan dia mentaatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal uluhiyah dan juga dalam hal asma wa sifat. Jika seorang dikatakan mukmin, muwahhid kecuali mentaati Allah Ta'ala dalam tiga hal ini. Dan barakallahu fikum, apa yang terjadi pada zaman ini dari firqah-firqah dan hizbiyah-hizbiyah yang ada, semisal Ikhwanul Muslimin, mereka memberikan perhatian terhadap tauhidur rububiyah saja. Dakwahnya yang dibahas hanyalah tauhidur rububiyah, itu yang ditekankan. Yang membahas kebesaran Allah, membahas ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Tayyib, membahas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa konsekuensinya? Yang mereka tekankan dalam hal rububiyah saja, tidak kemudian mendakwakan konsekuensi dari tauhidul rububiyah, yaitu tauhidul uluhiyah. Hanya berdakwah kepada tauhidur rububiyah tidaklah cukup. Kenapa mereka melakukan demikian? Ya karena dakwah kepada tauhidur rububiyah ini tidak ada yang akan menyelisihinya. Kan namanya Ikhwanul Muslimin. Muslimin itu bersaudara. Menyatukan kelompok-kelompok yang ada. Semuanya digabung jadi satu. Kalau yang dibahas tauhidur rububiyah, tidak akan ada yang nentang. Orang sufi juga meyakini. Orang mu'tazilah juga yakin. Orang syiah bahkan mereka juga yakin terhadap tauhidur rububiyah. Tidak ada firqah kaum muslimin yang menentang tauhidur rububiyah. Semuanya mengakuinya. Sehingga barakallahu fikum, untuk menyatukan mereka yang dibahas hanyalah tauhidur rububiyah. Kalau dibahas tauhidul uluhiyah, bisa-bisa orang sufi nentang, enggak terima, enggak mau gabung dengan Ikhwanul Muslimin. Kalau dibahas tauhidul uluhiyah, orang Syiah tidak akan mau bergabung. Dibahas tauhidul uluhiyah, tidak akan tarekat-tarekat itu akan bergabung dalam hizbiyah, yaitu hizb Ikhwanul Muslimin. Untuk menggabungkan mereka semuanya, mengumpulkan mereka semuanya, tidak dibahas tauhid uluhiyah. Padahal tauhidul uluhiyah ini adalah dakwanya para rasul seluruhnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh-sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul. Apa dakwah mereka? Ibadahlah Allah dan jauhilah taghut-taghut. Ibadah kepada Allah Ta'ala ini adalah tauhidul uluhiyah. Demikian juga jama'atul tabligh. Mereka hanyalah memahami tauhid itu sebatas rububiyah. Makna la ilaha illallah, la raziqa wa la khaliqa wa la mudabbira illallah. Tidak ada yang la ilaha illallah adalah tidak ada yang memberikan rizki, menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dimaknakan tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah. Kenapa? Karena kalau dimaknakan demikian, nah ini pertentangan dengan kaidah mereka. Ya, mereka mempunyai usul sittah. Ya, prinsip, 6 prinsip jamaah tabligh. Kalau diterapkan la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah, akan bertentangan dengan prinsip mereka. Apa di antara prinsip mereka? Segala sesuatu yang menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan seseorang itu lari, maka yang demikian ini terbuang dari manhaj jamaah tabligh, atau dengan makna yang demikian. Yakni apa? Kalau tauhid itu adalah dibahas adalah la ma'budu bihaqqin illallah, ini saya tidak akan bisa bertemu dengan orang-orang sufi, tidak akan bertemu dengan orang-orang tarikat tidak akan bertemu dengan firqah-firqah yang lainnya, karena ini tauhid la ilaha illallah, yaitu tauhidul uluhiyah, ini adalah penyebab pertentangan antara satu kelompok dengan yang lainnya, sehingga tidak dibahas, tidak diberi perhatian yang penuh. Akan tapi makna la ilaha illallah dalam atau sebatas rububiyah saja. Lah ini dikatakan oleh Syekh Mubil rahimahullah tentang dakwahnya jamaatut tabligh terhadap makna la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullah sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita Syekh Abdul Khattab Al-Libi, katanya law kana da'watu jama'atit tabligh fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fi ahdi Abi Lahab ma ankarahu. Kalau seandainya dakwahnya jama'atut tabligh pada zamannya, pada masanya Abu Lahab, niscaya Abu Lahab tidak akan mengingkarinya. Nah, sama ya, tauhidnya sama, rububiyah. Tidak meyakini akan tauhidul uluhiyah. Kemudian wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani dengan sebab tauhidur rububiyah yang diyakini, yang diikrarkan oleh orang-orang kufar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ini saja, tidaklah memasukkan mereka dalam agama Islam. Wa qatalahum Rasulullah, dan Rasulullah memerangi mereka. Wastahalla dima'ahum, dan menghalalkan darah dan harta mereka, karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, wa qatiluhum hatta la takunu fitnah, la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, fitnah yaitu asyirk, sehingga agama itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an qatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Apa maksudnya la ilaha illallah? Yani la ma'buda bihaqqin illallah. Sampai mereka meyakini tidak ada yang diberhak ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan la ilaha illallah yang la raziqa wa la khaliqa, bukan itu. Sampai mereka mengikrarkan la ilaha illallah dalam keadaan mereka yakin tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, yaitu tauhidur rububiyah, adalah tauhidullah bi fi'lihi ta'ala, yaitu mentaatkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan apa saja? Yaitu mencipta, mengatur, memberikan manfaat, memberi madarat, mencegah madarat, kemudian memberi rizki, menghidupkan, mematikan, membangkitkan, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini diyakini itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu taala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalil bahwa orang-orang kufar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini akan tauhidur rububiyah. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Surat Yunus ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir, مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit? Rezeki dari langit, apakah itu hujan ataukah rahmat? Wal ardi, dan rezeki dari bumi dengan ditumbuhkan pepohonan, pertumbuhan dan sebagainya. amma yamliku sam'a wal absara, dan siapakah yang memberikan kalian pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, yang sebelumnya belum pernah ada mati, ya, belum pernah disebut, kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala, dihidupkan oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi seorang manusia. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang asalnya hidup kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur urusan ini semuanya? Fasayaqulunallah, niscaya orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Muhammad, kenapa kalian tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal kalian mentaatkan Allah Ta'ala dalam hal rububiyah. Dalam hal perbuatan-perbuatan Allah kalian mentahidkannya. Kenapa kalian tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentahidkannya dalam hal uluhiyah, untuk beribadah kepadanya satu-satunya, tidak kepada yang lainnya? Nah, maka ini adalah hujjah bagi mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkan hujjah bagi mereka. Allah Ta'ala berhujjah dengan tauhidur rububiyah yang mereka yakini. Kenapa dengan itu kalian tidak mau beribadah pada Allah Ta'ala satu-satunya? Maka tauhidur rububiyah itu adalah pondasi. Ya, apabila seseorang mentaatkan Allah Ta'ala dalam hal rububiyah, mengharuskan dia mentaatkan Allah Ta'ala dalam hal uluhiyah. Yang mana tauhidur rububiyah ini telah diyakini. Tidaklah mengingkarinya kecuali mustakbir, orang yang sombong seperti Fir'aun. Ya, yang mana dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya ayyuhal mala'u, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun mengatakan, wahai sekalian rakyatku, tidaklah aku mengetahui bagi kalian seorang Tuhan kecuali aku saja. Tidak ada selainku. Fir'aun, dia sombong. Tidaklah mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang yang sombong. Dan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Dalam keadaan dia faham, mengetahui. Akan tapi dia menentang, sombong. Sebagaimana dalam ayat, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwan. Fir'aun, dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaiqanatha, dalam keadaan dia yakin di dalam kalbunya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya yakin, akan tapi mengingkari dengan sebab kesombongan. Zulman, karena dia ingin berbuat kezaliman, wa'uluan, dan dia ingin tinggi, menjadi orang yang mulia, yang tinggi, yang dituhankan. Dan demikian juga, tidaklah mengingkari tauhidur rububiyah kecuali ad-dahriyah. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Al-Jasiyah ayat 24. Firqah ad-dahriyah mengatakan, hanyalah, tidaklah ini kecuali kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidaklah yang membinasakan kita kecuali masa, kecuali waktu. Tidak yakin bahwa Allah Ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, ini firqah dahriyah yang sekarang namanya komunis, syuyu'iyah, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Yakni mereka mengatakan la ilah wal hayatu madah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, hidup ini adalah materi saja. Adapun selain mereka mengakui adanya rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang kufar, musyrikin, dan juga ahlul kitab dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.